muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Thumma ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan secara zahir yang nampak maupun kenikmatan secara batin, yang itu semua Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Tiada suatu kenikmatan kecuali itu datangnya dari sisi Allah. Artinya segala bentuk kenikmatan apapun bentuknya itu adalah minallah, datangnya semata-mata dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait tentang kitab yang berjudul Al-Usulus Sittah, 6 pondasi terpenting di dalam Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau membuat prinsip-prinsip tersebut, 6 prinsip tersebut yang harus dimengerti, difahami oleh setiap muslim dan diamalkan. Beliau mengambil prinsip tersebut minal adillatil kitabi was sunnah, mengambil dalil-dalil dari kitab was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Laisa min ra'yihi, bukan hasil barakallahu fikum pemikiran beliau, tidak, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh mereka orang-orang yang tidak senang dengan dakwatut tauhid, yang tidak senang dakwah Islam yang mengajak manusia kepada at-tauhid. Kita masih pada prinsip yang pertama, yaitu perintah untuk memurnikan segala bentuk ibadah, segala bentuk agama ini hanya untuk Allah. Ini prinsip yang pertama, karena inilah inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ini pula inti dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, tuflihu, kalian itu akan beruntung, kalian akan menjadi kaum yang beruntung. Itu tatkala seorang mau mengucapkan kalimat tauhid yang dibarengi dengan keyakinan di dalam hati dan diamalkan oleh anggota badan. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah oleh al-imam Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qanu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syita bikalami yafhamuhu abladul amah, yang mana qanu aktsaril qur'an, mayoritas isi Al-Qur'an adalah menjelaskan prinsip ini, yaitu prinsip supaya memurnikan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi lawan dari tauhid, perbuatan syirkiyat, perbuatan menyekutukan Allah. Isi Al-Qur'an semuanya hampir membicarakan hal demikian dengan berbagai macam sisinya, dengan penjelasan yang sangat-sangat mudah untuk difahami. Bahkan penjelasan tersebut bisa difahami oleh abladul amah, oleh orang yang paling bodoh. Dia bisa memahami arti ikhlas, perintah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, Allahu Jalla wa'ala yaqul, di antaranya firman Allah di dalam surat An-Nisa 36. Allah Subhanahu wa taala dengan gamblangnya di situ menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian Allah semata, ibadailah oleh kalian Allah semata. Artinya berikan segala bentuk peribadatan, segala bentuk amalan lillah, hanya untuk Allah, seperti doa, istighatsah, menyembelih. Ini diantara bentuk-bentuk ibadah. Ini harus lillah, semata-mata hanya untuk Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan, dan janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Artinya memalingkan salah satu bentuk ibadah tersebut li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah di dalam Al-Quran, perintah yang sangat jelas. Sehingga kata Syekh, hal hadza kalamun ghamid, apakah perintah seperti ini ucapan atau perintah yang ghamid, yang susah, tidak bisa untuk difahami? Tentunya tidak. Al-awamu yafhamunah, orang-orang awam pasti akan faham arti perintah tersebut. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Yafhamun, mereka ngerti. Hadza yafhamuna min hadhil amri bil ibadati wan nahyi 'anil syirki. Faham manusia bahwasanya ayat ini perintah kepada kita untuk memurnikan segala bentuk ibadah lillah dan menjauhi berbagai macam perbuatan syirkiyat, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun mereka tidak mempelajarinya. Ya'rifuna hadza min lughatihim, niscaya mereka akan faham yang seperti ini. Ini perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi perbuatan syirkiyat, perbuatan menyekutukan Allah ini difahami dalam bahasa-bahasa mereka. Kata syahadihi ayatun wahidah, ini satu ayat, contoh satu ayat. Wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadza, dan yang namanya Al-Qur'an terpenuhi dengan perintah-perintah yang seperti ini. Al-Qur'an itu terpenuhi dengan perintah-perintah yang seperti ini. Perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, hadihil ayatu yamuruna alaiha wa yaqra'unaha. Ayat seperti ini dilewati oleh mereka kaum muslimin. Mereka juga membacanya. Lakin la yufakiruna fiha. Akan tetapi mereka tidak mentadabur, tidak memperhatikan kandungan dari ayat tersebut. Ini yang menjadi masalah. Tatkala seorang membaca ayat Al-Quran, mereka tidak mau mentadaburinya, memperhatikan kandungannya. Sehingga mereka membaca surat di dalam An-Nisa, dalam surat An-Nisa 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Tapi justru mereka di dalam berdoa memanggil selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi pada diri mereka, orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, kuburiyun yang mengagungkan kuburan. Hum yaqulun, mereka senantiasa berdoa, berteriak ya Aliyu. Mereka memanggil orang yang telah mati, Ali. Ini dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya Husainu, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Mereka berdoa memanggil yang namanya Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memanggil yang namanya Abdul Qadir Al-Jailani di dalam doa-doa mereka. Abdul Qadir Al-Jailani min a'immatis sunnah, merupakan salah satu ulama ahlus sunnah. Yang menjadi masalah, mereka membaca ayat yang tadi kita lihat di atas, tapi ternyata amalannya itu apa, jauh dari apa yang dia ucapkan. Bukan seperti itu Islam. Allah menurunkan Al-Quran supaya ditadabur, setelah itu diamalkan. Bukan hanya sekedar dibaca, adapun amalan jauh dari bimbingan Al-Quran. Ini yang sering kita dapati. Banyak orang yang hafizul Quran, bahkan mereka senantiasa membaca Al-Quran lailan wa naharo, malam harinya, siang harinya. Mereka membaca Al-Quran, akan tetapi tidak mentadabur kandungannya. Sehingga amalan yang dia kerjakan dengan apa yang dia dapati di dalam Al-Quran sangat-sangat berbeda. Barakallahu fikum. Contohnya ini, di dalam Al-Quran jelas-jelas perintah supaya kita yang namanya berdoa hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah. Tapi mereka yasrahuna wa yasyihuna wa yunadawna wi'a'la aswatihim. Akan tetapi mereka berteriak-teriak dan memanggil dengan suara yang lantang orang-orang yang telah meninggal dunia. Ada di antara mereka yang memanggil ya Ali, ada di antara mereka yang memanggil ya Husain, ya Abdul Qadir Jailani. Ya, ini sering terjadi. Siapa yang melakukan? Apakah mereka orang-orang Hindu, orang-orang Buddha? Lah, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, yang mereka gulu kepada wali-wali Allah atau gulu kepada orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa hadzal ladzi yunadi al-mayyita. wa yusarrihu rubama annahu yahfadzul qur'ana bil qira'ati sab'i awil ashar. Dan yang dipanggil itu seringnya adalah orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati, mayit. Bahkan terkadang orang yang berteriak memanggil orang-orang yang telah meninggal dunia itu, mereka adalah orang-orang yang yahfadzul Qur'an, yang sudah menghafal Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya sekedar menghafal, tapi menghafal dengan 7 bacaan yang disebut dengan qira'atus sab'i, atau 10 bacaan dengan tajwid yang sangat-sangat bagus. Tapi apa yang terjadi? Yukimuhu iqamatus sahmi. Dia letaknya seperti anak panah, melesat begitu saja. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai seorang menjadi merasa dirinya ahlul Quran, banyak membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tapi amalannya jauh dari Al-Quran. Yaqulu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, Al-Quranu kulluhu fit tauhid. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Quran itu semuanya isinya menjelaskan tentang tauhid. Imma li annahu imma amrun bi ibadatillahi wa tarku syirki, atau wa tarki syirki. Al-Quran, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dijelaskan isinya semua berbicara fit tauhid, tentang tauhid. Isinya semua tentang tauhid. Bisa jadi bentuknya perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Bisa jadi bentuknya seperti ini. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid. Bisa juga bayan, penjelasan mengenai tentang balasan bagi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, atau balasan untuk ahlu syirki, mereka orang yang menyekutukan Allah. Itu isi Al-Quran. Jadi berkisar menjelaskan tentang tauhid. Wa imma fi ahkamil halali wal haram. Bisa juga isi Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum halal dan haram, yang mana terkait halal dan haram merupakan min hukukit tauhid, merupakan hak-hak tauhid. Wa imma qasasun anir rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum minal khusumati. Bisa juga di dalam Al-Quran terdapat qasasun, kisah-kisah antara Rasul dengan umatnya, dan apa yang terjadi di antara mereka, minal khusumat, permusuhan. Apa yang menyebabkan permusuhan antara para Rasul dengan kaumnya adalah urusan at-tauhid. Wahada jaza'u tauhidi wa syirki. Inilah balasan untuk mereka ahlu tauhid dan mereka orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, Al-Qur'anu kulluhu tauhidun min awalihi ila akhirihi. Yang namanya Al-Qur'an seluruhnya menjelaskan tentang tauhid dari yang pertama sampai yang terakhir. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini, yaqra'unal Qur'ana, mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Mereka membaca Al-Quran, wahumukimuna ala syirkil akbar, tapi mereka tetap menjalankan perbuatan syirkun akbar. Padahal mereka sudah membaca apa? Al-Quran. Ya. Mereka membaca, bahkan bukan hanya sekedar membaca, mereka itu hafal, tapi mereka terus-menerus di atas kesyirikan. Wa yaquluna la ilaha illallah, dan mereka mengucapkan kalimat yang sangat mulia, kalimat la ilaha illallah, yang Nabi menyatakan di dalam hadisnya Abu Hurairah, al imanu bid'un wa sab'una su'batan fa a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 sekian cabang, dan cabang keimanan yang paling tinggi kata Nabi adalah seorang mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mereka tidak mengamalkan kandungan konsekuensi dari seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga apa yang terjadi, hum fi wadin wal Qur'anu wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Yang terjadi, orang tersebut berada di satu lembah, Al-Qur'an berada di lembah yang lain, kalimat la ilaha illallah berada di lembah yang lain, artinya tidak ketemu. Iya. Sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, innama hiya alfadhun ala lisani faqat. Sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka hanya sekedar diucapkan dengan lisannya, tapi tidak masuk ke dalam hati, tidak dibarengi dengan menjalankan konsekuensi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kata beliau, "Lau tas'alu wahidan minhum," kalau kamu tanya salah satu dari mereka, orang yang mungkin sering membaca kalimat la ilaha illallah, kalau kamu tanya salah satu dari mereka, "Ma ma'na la ilaha illallah?" Apa itu arti dari kalimat la ilaha illallah? Laqala lak, niscaya dia akan mengatakan la adri, saya tidak ngerti. Ini sering terjadi, mereka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tatkala ditanya makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah, mereka tidak ngerti, mereka tidak faham. Mengatakan la adri, saya tidak ngerti. Maka kita katakan kepada mereka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami maknanya, idzan anta taqulu la ilaha illallah wa la ta'lamu ma'naha, al hadza yaliku bil muslim. Berarti kalau seperti itu, engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi engkau ternyata tidak faham artinya, sungguh yang seperti ini tidaklah pantas dimiliki oleh seorang muslim. Kalimat la ilaha illallah tidak memahami maknanya, padahal ini merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Kalimat yang dikatakan oleh Nabi, man qala la ilaha illallah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya menutup dengan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam sorga. Yeah. Sungguh kasihan umat yang seperti ini. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan terkadang mereka mengucapkannya sambil berteriak, tapi ternyata mereka tidak memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah telah dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali hanya Allah semata. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud peribadatan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Iya, ini maknanya. Yang di dalamnya terkandung padanya dua rukun. Laha ruknan, pada kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Yang ini harus dipenuhi dua rukun ini. Sehingga kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi tidak memenuhi rukunnya, la yanfa', tidak membawa manfaat sedikit pun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama adalah an-nahyu, menafikan, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Yang ini terdapat pada kalimat la ilaha. Yang terdapat pada kalimat la ilaha. Barakallahu fikum. Artinya adalah menafikan seluruh peribadatan selain Allah. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, al-itsbat, menetapkan. Al-itsbat artinya adalah menetapkan peribadatan hanya untuk Allah. Yang ini terdapat pada kalimat illallah. Ya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil hal di atas adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 256. Allah menyatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, dengan tali yang sangat kuat. Itu kalimat la ilaha illallah. Ini maknanya. Sehingga jangan sampai menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat yang keliru. Di sana ada yang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali dia Allah. Maknanya apa yang diibadahi oleh seorang pada hakikatnya dia beribadah kepada Allah. Ini makna yang dimunculkan oleh wahdatul wujud, yang mereka mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya. Maka ini benar-benar harus difahami oleh setiap muslim makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sampai menjadi orang yang menyedihkan. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi amalannya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah juga di sana di dalamnya terdapat yang namanya syurut, syarat-syarat. Artinya bukan hanya sekedar diucapkan selesai, tapi ada syarat-syaratnya yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya syarat yang pertama al-ilmu. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia harus mengilmui. Yaitu benar-benar memahami maknanya. Ini yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-yakin. Bi an yakuna qailuha mustayqinan bima tadullu alaihi. Yaitu hendaklah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia benar-benar yakin apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Di antara syaratnya pula adalah al-qabul, menerima. konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, di antaranya tarku ibadati masiwahu, meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Nah, kemudian di antara syaratnya juga al-inqiyad, as-sidqu, jujur, dan juga ikhlas. Tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus benar-benar ikhlas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab kembali menyebutkan, setelah menjelaskan bahwasanya mayoritas Al-Quran menjelaskan tentang tauhid, memerintahkan ibadahnya untuk Allah semata. Kemudian kata Syekh, summa lama sara ala aktsaril ummati ma sara azharu lahum syaitanu al ikhlasa min surati tanaqqusi salihin wa taqsiri fi huquqihim. Ini yang harus benar-benar kita fahami. Kemudian apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin setelah kita mengetahui tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah dan pentingnya memurnikan peribadatan hanya untuk Allah dan mencari berbagai macam syirkiat, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Syaitan menampakkan di hadapan mereka. Syaitan menampakkan di hadapan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, dengan gambaran tanaqqusus salihin, merendahkan orang-orang soleh. Ini yang digambarkan oleh setan, yang digambarkan oleh setan perbuatan ikhlas pemurnian ibadahnya untuk Allah, seakan-akan itu bentuk tanaqqusus salihin, merendahkan orang soleh. Jadi kata mereka, mereka yang berdoa hanya kepada Allah, tidak mau berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah merendahkan orang-orang saleh. Ini yang dituduhkanlah mereka. Sehingga mereka orang-orang ahli tauhid, ya, telah merendahkan orang-orang saleh. Wa taqsiri huqqi huquqihim, dan mengurangi hak-hak mereka, hak-haknya orang saleh. Kata mereka seperti itu. Ini syubhat, ya. Ini apa? Subhat, kerancuan yang dimunculkan oleh mereka, oleh syaitan, supaya manusia bisa terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga perbuatan tauhid, pemurnian ibadahnya kepada Allah, mereka gambarkan ini merendahkan orang saleh dan mengurangi hak-hak mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, menjelaskan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka kuburiyun, la tad'ul makhluqin, janganlah kalian berdoa menyeru kepada makhluk, wala tastaghitsu bihim, jangan kalian beristighasah kepada makhluk. Ud'ullaha wastaghitsu billah, berdoalah kalian kepada Allah semata dan beristighasahlah kalian hanya kepada Allah. Istighasah artinya adalah ad-du'a'u fi hali siddah. Istighasah itu berdoa tatkala dalam kondisi sangat-sangat terdesak atau sangat-sangat terjepit. Ini namanya istighasah. Tatkala kita katakan kepada mereka berdoa kalian kepada makhluk, istighosahlah kalian kepada mereka, ya. Kemudian was'alullaha wa tawajjahu ilallah, ya. Janganlah kalian istighosah kepada mereka, kepada makhluk, kepada orang-orang yang telah mati, kepada orang yang dianggap wali. Was'alullaha, minta keselamatan kepada Allah. Hadapkan diri-diri kalian kepada Allah. Jangan menghadapkan kepada kuburan dan seterusnya. Iya. Apa jawaban mereka? Orang-orang musyrikin, orang-orang sufi tatkala mereka diajak untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirkiyat seperti istighatsatu bighairillah dan juga seperti berdoa kepada selain Allah, apa jawaban mereka tatkala yang seperti ini dilarang? Mereka akan mengatakan yaqulun, mereka akan mengatakan anta tanaqusul auliya, kau berarti orang yang telah merendahkan para wali, kata mereka. Kalian telah merendahkan orang-orang saleh sehingga kalian tidak mau berdoa kepada mereka. Nih, barakallahu fikum. Maka kata beliau, haula'il awliya'u, mereka orang-orang kuburiyun akan beralasan para wali itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah sehingga wajib bagi kita untuk memuliakan, kata mereka. Karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Bagaimana kalau mereka menjawab seperti itu, membantah jawaban mereka? Maka kata Syekh Saleh Fauzan wa naqul, kita mencintai mereka para wali. Kalau kalian menuduh kami tidak cinta kepada wali, salah. Nahnu nuhibbuhum, kami itu mencintai mereka orang-orang saleh. Wa nuhibbu awliya Allah, dan kami mencintai wali-walinya Allah. Nuwalihim, kami juga menolong mereka. Iya. Kemudian walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabb, akan tetapi tatkala kita memuliakan para wali, kita tidak mau memberikan kepada mereka sedikit pun dari haknya Allah, itu ibadah. Bukan artinya kita cinta kepada wali, kita terus beribadah kepada wali-wali tersebut, tidak. Kami tidak akan memberikan kepada mereka hak mereka sedikit pun. Ya. Kita tidak akan berikan kepada wali haknya Allah sedikit pun. Itu ibadah, doa itu haknya Allah. Tidak akan kami berikan kepada wali sedikit pun. Li'annaha laysat haqqan lahum, karena ibadah itu bukan haknya mereka para wali. Dan kalau mereka benar-benar wali Allah, orang-orang yang saleh, wahum la yardhawna bihadha, mereka pasti tidak akan ridho dengan yang seperti ini, dengan perbuatan syirkiyat. Wala yardhawna bi annahum yud'auna ma'allahi wa yustaghathu bihim fi syada'id, Allah itu tidak akan ridho, atau mereka para wali tidak akan ridho tatkala mereka berdoa meminta kepada para wali dan orang-orang soleh, beristighosa kepada orang-orang soleh tatkala dalam keadaan genting. Artinya kalau mereka benar-benar wali Allah, pasti akan benci dengan apa? Perbuatan syirik. Beda kalau wali setan, justru apa? Senang. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai tertipu oleh subhat yang dimunculkan oleh mereka ahlul bid'ati wal dalal. Wa azhara lahum syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim, dan setan menampakkan kepada mereka yang namanya perbuatan syirik ini adalah sebagai bentuk cinta kepada orang-orang salih, kepada para wali. Ini yang dinampakkan oleh setan. Jadi kalau ada orang datang ke kuburan berdoa kepada penghuni kuburan, ya, perhatikan, setan akan mengatakan ini bentuk kecintaan kepada mereka orang-orang saleh. Ya, keliru lagi. Sehingga kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, hum yaqulun, mereka mengatakan inna istighasatahum bisalihin wastijadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum, mereka syaitan mengatakan bahwasanya istighatsah kepada orang-orang saleh, kemudian meminta pertolongan kepada mereka yang telah mati, ini sebagai bentuk memuliakan mereka. Jadi kalian wahai ahli tauhid jangan gampang mengatakan kami musyrik. Nih, kata mereka seperti itu. Kami beribadah meminta bantuan pertolongan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal, ini bentuk memuliakan mereka. Hadza mazayyana lahumus syaitan, inilah yang diperindah oleh setan. Memang setan demikian. Sesuatu yang jelek akan digambarkan seakan-akan itu perkara yang baik. Ini kerjanya setan. Kesirikan perbuatan menyekutukan Allah yang merupakan a'zamudzunub, dosa terbesar di dalam Islam. Mereka gambarkan apa? Perbuatan syirik seakan-akan bentuk cinta kepada orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita waspada dari subhat yang dilontarkan oleh mereka orang-orang kuburiyun, ahlul kubur, orang yang suka mengagungkan kuburan. Inilah prinsip yang pertama di dalam usulus sittah, yaitu apa? Perintah kepada kita untuk mentauhidkan Allah, memurnikan segala bentuk ibadah lillah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada prinsip yang kedua. Kita memasuki prinsip yang kedua. Al-Asluthani berkata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Prinsip yang kedua. Amarahullahu bil ijtima'i fi dini wa naha 'anit tafarruqi fi wa bayyanallahu hadha bayanan syafian tafhamuhul awam. Iya. Al aslu tsani. Perhatikan prinsip yang kedua yang disebutkan oleh Al Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Amarahullahu bil ijtima'i fiddin. Allah memerintahkan kita semua untuk ijtima' bersatu di atas al-haq, agama yang benar. Ingat persatuan yang diperintahkan oleh Allah, persatuan yang diperintahkan oleh Rasul itu ijtima'u fiddin, persatuan di atas apa? Ad-din, agama Allah. Bukan artinya persatuan membebaskan kebatilan. Ini bukan apa persatuan namanya membiarkan berselisih dan berpecah belah. Karena sebagian manusia memahami yang namanya ijtima, ya udah yang penting kita bersatu dan jangan saling menyalahkan, jangan saling mentahdir. Yang berbuat syirik biarkan syirik, yang bid'ah biarkan bid'ah, yang penting mari kita saling apa menghormati bersatu. Ini bukan persatuan namanya, tapi apa membiarkan adanya perpecahan dan perselisihan. Wa naha, dan Allah melarang untuk berpecah belah di dalam menjalankan agama. Fa bayyanallahu hadza, maka prinsip ini telah Allah jelaskan. Bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. Tafhamuhul awam, penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang awam. Ini prinsip yang kedua. Ini prinsip yang kedua. Perintah untuk bersatu, ijtima fiddin, di atas agama Allah, dan menjauhi ikhtilaf wa tafarruq, perselisihan, perpecahan. Iya, seperti itu. Perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah, hadal aslu mawjudun fil Quran. Prinsip seperti ini, prinsip bersatu di atas al-haq dan menjauhi tafaruq, perpecahan, prinsip ini telah mawjud, telah ada di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya surat Ali Imran 103, Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Iya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih dengan meninggalkan al-adillah minal kitab was sunnah. Karena tarku al-kitab was sunnah, meninggalkan dalil dari Al-Kitab was Sunnah, wa adamu ta'allum, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, ini merupakan sumber munculnya ikhtilaf, perpecahan, perselisihan. Ya. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wala taqulu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang suka berpecah belah dan berselisih. Ya. Wala taqulu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Perintah dari Allah. Jangan kalian seperti mereka, orang-orang yang berpecah belah dan menyelisih dan berselisih. Ini dalam surat Ali Imran 105. Yang berikutnya di dalam surat Al-An'am 109. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah. Innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka orang yang memecah belah agama mereka, meninggalkan kebenaran, wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', ya, dan engkau wahai Muhammad bukanlah dari mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bersatu alal haq, di atas kebenaran. Fala yajuzu lil muslimina an yatafaraqu fi dinihi, maka tidak boleh bagi kaum muslimin mereka berselisih, berpecah belah dalam urusan agama mereka. Bal yajibu an yakuna ummatan wahidatan ala tauhid, bahkan wajib bagi kaum muslimin mereka bersatu menjadi umat yang satu yang berjalan di atas tauhid. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya 93, inna hadhihi ummatukum ummata wahidata wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian itu adalah umat yang satu dan saya adalah Rabb kalian, maka sembahlah oleh kalian aku. Barakallahu fikum. Ini ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya kita benar-benar bersatu di atas Al-Kitab was-Sunnah. Persatuan di atas apa? Kebenaran. Bukan yang sepenting bersabtu, kulun yabqa ala madhabihi. Ya, masing-masing mengikuti keyakinannya, bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.